تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، sampai mana halaman 8 yang mana sekarang an-nahiyatu tsaniyah ya, nahiyatu tsaniyah udah amma idza tarakna nas itu tafadhal dibaca di sini ya. Husain tafadhal. Husain mudayyiqat mudayyiqat mudayyiqat mudayyiqat wal mu'aradat walakin 'alayhi an yasbir 'ala hadha wa ma asabahu fadha fi sabilillahi 'azza wa jalla fa qara'na fi tarikhi an katsirin min al-ta'ati bada'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu usudu wa mutinu wa dayyiqu an-nasu walakinhum sabaru wa fi nihayati صارت العاقبة لهم والعاقبة للمتقين. وهذا ينبغي أن يعرف ويعلم لأن الآن هناك من يزهد لا من يزهد من يزهد في التوحيد وعقيدة التوحيد ويقول أنتم تتهمون الناس أنتم تكفرون الناس أيهما الذي ينفع الناس بمن يبين لهم عقيدتهم وينصح لهم أو الذي يجاملهم ويغشهم ويداهمهم فهذا الذي في الحقيقة يغش الناس كيف يكون داعية وهو هكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى أما إذا ترك الناس أما إذا يا amma idza tarakna an-nasa ya, tarakna an-nasa, adapun apabila kita tarakna an-nas, membiarkan meninggalkan manusia ala aqadihim ya, membiarkan manusia dengan akidah-akidah mereka, wa khurafatihim dan khurafat mereka, wa syirkiyatihim dengan segala kesyirikan mereka, naqul kemudian kita mengatakan ma'adzalik hum muslimun, kita mengatakan wah mereka Islam kok muslimin. Fa hada minal ghisy. Maka ini adalah salah satu bentuk penipuan. Linnas kepada umat manusia. Kita biarkan mereka. Mereka syirik, kita tahu syirik. Kemudian kita mengatakan oh enggak apa-apa, kalian bertauhid. Tidak dijelaskan. Ya, hanya karena ingin bersatu. Bersatu di atas apa? Ya. Di atas syirkiyat khurafat mana bisa. Wala tajuzu al-mudaratu, maka tidak boleh mudarah. Mudarah itu masdar dari dara ya, yaitu menyenangkan hati orang, enggak boleh. Ya dalam masalah ini wala tajuzu wala yajuzu al-mudahanatu, enggak boleh juga mudahana, basa-basi. Ya, itu mudahana itu azharu khilaf ma'udmir. Ya, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang di utmiro, yang di kolbu, di hati. Wow. Wa irda'un nas, dan juga tidak boleh untuk menggapai ridho manusia, kita tinggalkan manusia dengan akidah mereka. Enggak boleh. Amma ayakula, adapun ada orang yang mengatakan lastu qadiran ala ida'in nas. Ya, saya enggak sanggup ala idza'in nas aw ta'arrud li aqaidihim. Saya enggak sanggup untuk mengganggu orang-orang. Maksudnya kalau dia mendakwahkan tauhid, dia merasa mengganggu, mengusik orang-orang. Aw ta'arrud, atau saya enggak mampu menyinggung, ya, menentang ali aqaidihim, akidah-akidah mereka. Nanti akibatnya apa? Ya, nanti mereka akan menyakiti saya. Ya. Dan mereka akan memukul saya ila akhir dan seterusnya. Kaifa yakunu hadza da'iyatan? Gimana coba orang seperti ini mau jadi dai? Gimana bisa orang ini jadi dai? Ad-da'iyatu la budda ay ta'arrada lil mudayyaqati wal mu'arradat. Yang namanya dai itu dia mesti, ya, dia ya ta'arrad, ya. Menghadapi, dia siap menghadapi gangguan. Ya, kemudian mu'aradat, perlawanan. Lakinna la yasbiru ala hada, namun dia mesti bersabar. Wa ma asabahu fa huwa fi sabilillah, dan apapun yang menimpa dia, maka dia berarti itu dia menimpa dia, dia sedang di jalan Allah azza wajalla. Nah, kalau kita membaca di tarikh, di buku-buku sejarah dari kalangan para duat ila Allah, bada'an bi Rasul sallallahu alaihi wasallam annahum udhu. Ya. Dimulai dengan Rasulullah SAW, bahwasanya mereka udhu. Wahuddidu. Mereka diganggu. Dia kemudian diancam. Ya. Wadayaqahum annasu. Manusia menyudutkan mereka. Lakinnahum sabaru, tapi mereka bersabar. Dan akhirnya, wafinihayati sarat al-aqibatulahum. Dan akhirnya ending yang baik itu justru pada mereka. Akhir yang baik. Wala akhibatul lil muttaqin. Akhir yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Maka inilah yang sepatutnya yu'raf wa yu'lama, ya, diketahui, ya, diketahui, ya, dikenal. Ya, li'annal ana hunaka, karena saat ini ada orang yang man yuzahidu fi tauhid. Ada orang yang ingin menjadikan orang lain zuhud terhadap tauhid. Artinya udah tinggalkan saja tauhid. Ada orang yang seperti itu. Waliyadu billah. Ya, fit tauhidi wa aqidati tauhid, dan akidah tauhid. Mereka mengatakan antum tattahimun annas. Kalau kita mendakwahkan tauhid, mereka malah mengatakan, "Eh, kalian ini malah menuduh manusia ini." Ya, menuduh manusia berbuat kufur. Antum tukafirun nas. Kalian mengkafirkan manusia ini. Subhanallah. Ya. Ayyuhuma alladhi yanfa'un nas? Kalau begitu, mana di antara kedua ini yang nuduh-nuduh orang yang mendakwahkan tauhid dengan orang yang benar-benar mendakwahkan tauhid, mana yang paling bermanfaat buat manusia? Tentunya yang mendakwahkan tauhid. Ya, karena yang tadi menuduh orang yang berdakwah tauhid mengkafirkan, dia menipu manusia. Dia mencegah manusia untuk mengambil manfaat dari dakwah tadi. Ya. Ya, yang menjelaskan kepada mereka akidah mereka, menasihati mereka, atau yang yujamiluhum, atau cuman orang-orang yang bersikap ramah sama mereka, menipu mereka, berbasa-basi terhadap mereka, mana? Ya, maka ini secara hakiki, ya, dialah yang hakiki, dialah yang menipu manusia. Maka bagaimana ceritanya dia bisa jadi dai? Wahu hakata, dan dia seperti ini. Nah, sudah, Pak Adri, taqaddam. Al-ada'u, fa'il dari dasa. Terus yuriduna tadyibal aqidati wa yaqulanna al-insana yaqulu ana muslimun al-islamu asasuhu al-aqidatu ma yaqulu musliman illa idha kana ala aqidatin sahihatin man sahhat aqidatuhu fa huwa muslim wa in sadara minhu ba'du dhunubi wa ba'du wahuwa muslimun walakin idha lam yakun indahu aqidatun fahada walau salla al-layla wal-nahara wa sawma al-dahra wa tasaddaqa bil-amwal wa fa'ala ma fa'ala la yanfa'u dhalika wa laysa bi-muslimin hatta yuhaqqiqa yusahhiha al-aqidata yusahhiha al-aqidata awwalan inna Allah la yakun yusraka bihi wa yakun ma duna dhalika liman yashaa. Asyirku madinatun. Ma'alahu yukhallad wala yukhallad binnar baynama al-mushriku yukhallad binnar. Qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah 'alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Hasbuk. Tayyib. Wajib, maka wajib tanabbuh untuk memperhatikan lihadal amri wahadihi dasisah, memperhatikan perkara ini dan memperhatikan dasisah ini, rencana jelek, akal bulus, allati dasaha alaina ala a'da'u, yang para musuh telah menyelinapkan, memasukkan rencana-rencana busuk tadi itu alaina, kepada kita. Lihat, ini banyak akal bulus dari kalangan musuh. Ya, tipu daya, sekulerisme, liberalisme, kemudian sekarang masuk Islam Nusantara. Oh, ini tipu daya musuh semua. Ya, tipu daya musuh semua ini. Yuridun tadwibal aqidah. Mereka hanya ingin ya merusak akidah kita. Wa yakfi annal insan ayakula ana muslim. Dan cukup seseorang mengatakan saya muslim aja udah. Nah, yang penting hatinya. Allahul Musta'an. Ya, al-Islam asasuhu al-aqidah. Yang namanya Islam asasnya adalah aqidah. Mayakunu musliman illa idha kana ala aqidatin sahihatin. Dan tidaklah seorang menjadi muslim yang hakiki kecuali apabila dia di atas aqidah yang benar. Man sahat aqidatuh, barang siapa yang aqidahnya benar, fahuwa muslimun, maka dialah muslim. Wa in sadara minhu ba'du dhunub, walaupun muncul dari dia beberapa dosa, wa ba'dul khotoya, beberapa kesalahan, fahuwa muslimun, maka dia muslim, selama kesalahan dosa dia bukan pada perkara kesyirikan. Ya. Taib. Ini tentunya berbeda dengan akidah Khawarij dan Mu'tazilah yang menyatakan bahwasanya seorang melakukan dosa besar sekalipun, besar itu bisa kafir. Dan berbeda dengan Murji'ah. Kalau Murji'ah menyatakan dosa tidak berpengaruh kepada iman. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Dosa na'am bermudarat kepada pelakunya, namun kita serahkan pada Allah. Ini yang disebut dengan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni dengan rahmatnya. Kalau Allah adab, Allah adab dengan keadilannya. Ya, namun kalaupun diadab, tidak kekal, akan keluar. Yang mereka nanti disebut sebagai jahannamiyun, ya, alumni jahannam. Allahu musta'an. Terus mana lagi tadi? Mana ya? Lakin di dalamnya kun indahu aqidatun, tapi kalau dia enggak punya akidah, maksudnya akidah yang benar, ya. Fahada walau sholat laila wan nahar, ya, maka orang ini walaupun dia sholat malam, ya, sholat di siang hari, puasa sepanjang masa, bersedekah dengan harta, wa fa'ala ma fa'ala, dia melakukan segala hal yang dilakukan dari amal kebajikan, la yanfa'uhu dzalik, maka hal tersebut tidak memberikan manfaat buat dia. Ya, falaisa bi muslimin hatta yuhaqqiqa wa yusahhiha al-aqidah awalan, maka orang ini bukan muslim hingga dia merealisasikan dan membenarkan, membetulkan akidah dia pertama kali. Allah Ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik sekehendak Allah. Maka syirik la yaghfiru Allah liman mata 'alaihi. Maka syirik Allah tidak akan ampuni bagi orang yang mati di atasnya. Ya, mati di atasnya. Inilah maksud inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Tapi kalau dia bertobat, ya Allah ampuni. Ya. Tapi kalau membawa dosa dari syirik, nah dia tidak bisa. Ya, inilah yang dikatakan oleh para ulama terkait makna ayat, ya. Itu orang-orang yang datang pada Allah, ya. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat pada hari itu harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Apa maksud qalbun salim? Qalbun yang salamah, selamat dari kesyirikan. Mana tadi? Ya, na'am. Bainama law matal insan ala tauhid. Nah, kalau nanti seorang mati di atas tauhid, lakin indahu khataya wa indahu dhunub wa kabairu, dia punya dosa, dia punya ya, kesalahan dia punya dosa besar, bahwa madinatun maghfirah. Nah, ini masih ada kemungkinan dia dapat ampunan. Ya, wa aidan law udhiba, dan juga kalaupun seandainya dia diadab, maka fa inna ma'alahu ilal jannah. Tempat kembalinya juga di surga. Nanti dia jahannamiyun, alumni jahannam. Enggak di wala yukhalladu finnar wala yukhalladu finnar. Ya. Bainama al-musyrik mukhalladun finnar. Dia tidak akan dikekalkan di neraka sebagaimana musyrik dikekalkan di neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah dapat mengampuni dosa selain dari syirik siapa saja yang Allah kehendaki. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sungguhnya orang berbuat syirik maka Allah haramkan surga bagi dia. Wa ma'wahun nar. Wa ma'wahun nar. Tempatnya tidak lain adalah neraka. Wa mal dzalimina min ansar. Dan orang zalim itu tidak ada penolong sedikit pun. Naam. Orang yang berbuat syirik Allah sifati sebagai orang yang zalim. Bahkan sezalim-zalimnya manusia. Ya. Kenapa? Karena Allah sebutkan syirik adalah kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah dosa apa? Kezaliman yang paling dahsyat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman, bertauhid dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah mendapatkan keamanan di akhirat. Wa hum muhtadun, mendapatkan petunjuk di dunia. Sampai sini ya. Nah, Mas Bowo. Fa'innahu mukhalladun. Kalau mukhallad, ya isim fa'il, dia yang mengekalkan. Wah, mukhallad. Ulang. Azzabahu binnari ala qadri dhunubihi thumma yudhibuhu minan nari wa yudkhiluhu aljannata kama qala ta'ala alladhina amanu wa lam yazidu imanahum zulmun ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun. Az-zulmu huna al-muradu bihi al-shirku fa ulaika hum al-amnu amma man indahu shirkun fa laysa lahu amnun لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يخلص العبادة لله عز وجل. ونحن الآن بين أيدينا كتاب من الكتب المعرفة في التوحيد، وهو كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام التقي الدين أحمد بن علي المقريزي الشافعي المصري. هذا الإمام تبحر sebalik hurufnya, maklum masih puasa, masih puasa indominya dia. مؤلفاتٌ كثيرةٌ ومنها هذه عقيدة تجريد التوحيد المفيد. Ah, hasbuk. Baik, terus. Siapa? Abdul Malik. Wasumiya. Wasumiya bil Maqrizi. Tadi apa? Ini nama penulis kitab ini, Al-Maqrizi. Wasumiya bil Maqrizi. Nisbatun ila al-maqarati allati wurida fiha fi Misra. Misra ghairu munsharif. Ya. Di Misra. Yuqalu laha Haratu Maqariza. Maqarizati au Hayyul Maqariza. Au Hayyul Maqariza. Panusiba ilayna. Faqad ta'assara di kutubi Syaikhul Islam Ibni Taimiyata wa Tilmi Zihi Ibni Al-Qayyimi rahimahumullah. hadza sya'nu. Sya'ni. Sya'ni. Sya'nil aqidah. Sya'nil aqidah. Ah, hasbuk, cukup. Lanjut di sini. Siapa di sini? Coba gantian. Siapa? Iktabasa. Siapa? Akbar, Akbar. Limani'in. Taqiyuddin Ahmad bin Ali al-Maqrizi kana fi awwali hayatihi ala madhhabil Hanafiyyati. Hanafiyyati. Hanafiyyati thumma innahu in aqala ila madhhabi Syafi'i wa sura Syafi'iyyan wa lahu kutubun katsiratun min ashhariha khutati al-athar khutati wal-athar wal-hawadith dhuhuri fi madda al-ayami wa shuhuri falahu kutubun kathiratun muksirun muksirun minat ta'lifi mimma yadullu ala makanatihi fil ilmi rahimahullah. Tadi bagaimana Mas Bowo bacanya? Halaman 9 ya. Halaman 9 fal ablaq. Ya. Qala. Fal ablaq min hadha. Ya, maka kalau mau lebih lagi ya, lebih rinci lagi dalam ini bahwa anna man mata ala syirkil akbar. Ya, lebih rincinya lagi bahwa orang yang mati di atas syirik akbar fa innahu mukhalladun binna. Syirik akbar, syirik yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka dia akan dikekalkan di neraka. Wa man mata ala tauhid. Namun barang siapa yang mati di atas tauhid wa salamah ya minasyirki dan dia selamat dari kesyirikan fa innahu min ahli jannah. Maka dia masuk, dia maka dia adalah ahli jannah. Sawa'an afallahu anhu aw wa ghafaralah. Apakah sama saja, apakah Allah memaafkan dia, mengampuni dia walaupun dia berdosa, langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, wa adkhalahul jannata bi ghairi adab wa min ghairi adabin. Dan kemudian Allah memasukkan dia ke surga tanpa adab, au annallahu azabahu, atau sama aja. Dia orang bertauhid, dia berdosa, Allah adab dia dulu pertama kali. Finnar, di neraka, ala qadri dzunubihi, sesuai dengan kadar dosa dia. Tsumma yukhrijuhu minan nar, kemudian Allah akan mengeluarkan dia dari neraka, wa yudkhiluhul jannah. Ini yang jahannamiyun. Ya, kemudian Allah masukkan dia ke surga. Sebagaimana Allah Taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Mereka mendapatkan keamanan di akhirat. Wahum muhtadun. Dan mereka di dunia mendapatkan petunjuk. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Di akhirat dapat keamanan, di dunia dapat petunjuk. Makanya orang-orang yang berbuat syirik, atau yang akidahnya rusak, yang banyak melakukan praktek-praktek kesyirikan, khurafat dan yang lainnya, di dunia mereka amalan mereka tidak terbimbing. Kalau antum lihat siapa yang sering melakukan kebid'ahan, dia juga yang sering melakukan praktek kesyirikan. Ya apa enggak? Iya. Nah ini, karena mereka enggak dapat petunjuk. Siapa yang sering suka ya larung saji, sedekah laut, ya yang suka numbal-numbal buat pembangunan, dia juga tuh yang melakukan ritual-ritual bid'ah. Dia juga. Dia juga. Baik. Az-zulmu huna al-muradu bihi asyirku. Nah, yang dimaksud zalim di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana perkataan Luqman ya, inna syirka la dzulmun adzim. Wa haula'i lahumul amn. Maka merekalah yang mendapatkan keamanan. Anna man mata indahu syirkun falaysa lahu amnun. Adapun orang yang mati dia memiliki kesyirikan, melakukan kesyirikan, maka dia tidak mendapatkan keamanan. La fid dunya wala fil akhirah. Tidak di dunia dan tidak di akhirat. Ya hatta yukhlisal ibadata lillah, hingga dia memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Ya wa nahnu al'an baina aydina kitabun min al-kutub al-mu'allafat fi tauhid. Nah, sekarang kita saat ini ya di tangan kita ini ada kitab, sebuah kitab ya dari kitab-kitab yang ditulis dalam kitab tauhid. Ya. Bahkan ini adalah kitab tauhid yang berbicara tentang uluhiyah yang pertama kali ditulis. Ya, yang pertama kali ditulis. Adapun mualafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Rasail Uluhiyah beliau itu setelah ini. Ya. Ya, kemudian yang ditulis oleh As-Sanani berupa ya Tathhirul I'tiqad itu pun juga setelah ini. Ya, yaitu wa fitahwa kitab Tajrid Tauhid Al-Mufid, memurnikan tauhid Al-Mufid yang akan memberikan faedah manfaat bagi orang yang bertauhid tersebut. Imam Taqiyuddin, ya, karangan Imam Taqiyuddin Ahmad bin Ali Al-Maqrizi Asy-Syafi'i Al-Misri. Nah, imam ini tabahhara fil ulum. Dia sangat berilmu di dalam berbagai ilmu dan funun, cabang-cabang keilmuan. Wa kharajat lahu mu'allafatun katsiratun ma'rufah. Keluar dari beliau, ya artinya beliau menghasilkan banyak mu'allafat katsir yang ma'rufah, yang dikenal. Ya, di antaranya adalah kitab akidahnya. Tajrid Tauhid Al-Mufid. Sumiyah bin Maqrizi, beliau dinamakan dengan Maqrizi, itu nisbat kepada Harah allati wulida fiha, kepada sebuah negeri yang dia dilahirkan di sana, yaitu di Mesir. Dikatakan Harah Maqrizah, ya, atau Hayun Maqrizah, ya, kampung Maqrizah. Nusibah ilaiha, maka dia pun dinisbatkan ke situ. Waqad ta'assara bi kutubi Syekhul Islam Taimiyah wa tilmidhi Ibnu Qayyim. Beliau sangat terpengaruh dengan buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan buku-bukunya Ibnu Qayyim. Ini juga yang menjadikan influence, pengaruh dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat terpengaruh dengan ya buku-buku Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim. Sehingga beliau cocokkan dengan keadaan umat yang bobrok dalam akidah, maka beliau banyak menulis kitab. Ya, ada yang beliau tulis tersendiri, ada yang beliau tulis sambil dalam perjalanan, ada yang beliau tulis dikhususkan untuk berbagai kondisi. Itu semua adalah pengaruh dari buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, fi hadha sya'n, ya, yaitu dalam bidang ini sya'nil akidah, yaitu bidang akidah. Waqta basa, maka beliau pun mengutip min kutubihima, dari kitab keduanya, dari kitab-kitab Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam, fi hadhihi fi hadhil akidah, di kitab akidah ini. Wa in lam yusarrih bidzalika, walaupun beliau tidak menjelaskan secara jelas, ya, apa yang beliau katakan nanti Al-Maqrizi, apa yang beliau katakan tentang tauhid uluhiyah aslinya itu ada sumbernya di perkataan Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim, tapi beliau tidak menjelaskan kenapa lima ini, karena ada faktor penghalang, ya, fi waqtihi, di masa beliau, mungkin beliau waktu itu hidup di tengah-tengah lingkungan yang membenci Syekhul Islam, yang anti terhadap Ibnu Qayyim. Maka kalau beliau mengutip langsung ini qala Syekhul Islam, masyarakat akan menolak, ya, dan inilah hikmah dalam dakwah. Oleh karena itu Syekh Rabi bin Hadi al-Mahdi Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali beliau menasihati, ya, jangan kita sering-sering sampaikan qaul aqwal dari imam-imam di suatu tempat yang imam tersebut dibenci oleh tempat tersebut. Ya, jangan, sembunyiin aja, tadlis. Enggak apa-apa. Ya, kalau antum bawakan ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, oh, gembongnya Wahab itu. Coba kalau kita katakan ini enggak boleh, ini kesyirikan. Kenapa? Ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di Al-Majmu', bahwa mengusap-usap kuburan ini adalah kesyirikan. Tabaruk kuburan. Kalau perlu kita sampaikan perkataan imam yang ma'ruf. Ya. Ini kata Kiai Haji Muhajirin Ansar di kitab beliau Misbahud Dalam, Syarah Bulughul Maram, bahwasanya tabaruk kepada kuburan adalah amalan orang-orang jahil, orang bodoh. Ini Kiai Haji yang ngomong. Mbah Yai. Wah, di kitab beliau ini ada, silakan terjemahkan sendiri. Oh iya ya. Nah, coba kalau antum yang ngomong, ya, antum ganti, bukan Kiai Majid Ansar, bukan An-Nawawi, ya, bukan imam-imam yang dikenal oleh mereka. Ini Muhammad bin Abdul Wahab Al-Albani, Utsaimin bin Baz. Oh, Wahabi. Wahabi. Makanya kalau antum mau jadi dai satu tempat, antum banyak kenal, ya, karya-karya imam, ulama, tokoh yang dibaca oleh kaum setempat. Ya, biar diterima, walaupun itu adalah sumbernya dari karya-karya Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Ya, dikit-dikit di masyarakat umum Utsaimin bin Baz, orang umum kan udah antipati duluan. Wah, itu kan Albani, itu kan bin Baz. Ulama kita aswaja beda. Wah, ya, Tapi antum kalau mau menerangkan cadar enggak butuh antum. Ini kata Syekh Albani, Syekh bin Bas, ini enggak perlu. Tampilin aja. Nih di Fathul Qorib. Ah, nih di Kifayatul Akhyar. Ah. Udah. Nih kata Nawawi Al-Bantani. Ah, kalau selesai. Nah. Ini tentang cadar. Ah, kagak. Ngapain bawa? Nih, Syekh bin Bas bilang, Syekh Albani, Syekh Utsaimin bilang wajib di kitab Risalatul Hijab. Oh, Utsaimin kata orang kampung. Wah. Wahabi itu. Wah. Akhirnya al-haq mardud. Hak tertolak. Nah ini ya. Kita sekarang masyarakat kita apa madhabnya? Syafi'i. Ya antum telusuri ya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bermadhab dengan Hanbali. Lihat masyarakat sekitar Hanbali. Akhirnya pertentangan beliau dengan masyarakat ya pada inti dakwah. Pada inti dakwah yaitu masalah uluhiyah aja, akidah aja. Enggak ada tuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngeributin masalah yang fikih-fikih. Ibnu Taimiyah lihat, tuh lihat. Enggak ada. Coba kalau sekarang inti dakwah kita tauhid, tapi kita berantem sama orang-orang masalah apa? Hah? Kunut apalagi? Gerakin jari, bismillah sir atau jahar ketika sholat jahriyah, khutbahnya dua kali atau sekali, adannya dua kali atau sekali, apa ini? Akhirnya inti dari dakwah enggak tersampaikan. Pas mau menyampaikan inti dakwah yang penting, oh enggak. Itu musuh kita dalam hal kunut subuh. Hakada. Baik. Fa innahu zahirun alaihi an, maka ini jelas bagi beliau ini annahu intafa'a bi mu'allafati Ibnu Qayyim, bahwa beliau mengambil manfaat ya, di mengambil banyak sekali saduran-saduran yang bermanfaat dari karya-karya Ibnu Qayyim di buku beliau ini. Waqtabasa minha, dan beliau pun mengutip menyalinnya di sini. Hadha huwa al-Imam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali al-Maqrizi wa kana fi awwali hayatihi ala madhhabil Hanafiyah. Beliau di awal hidup beliau di madhab Hanafi. Summa innahun taqala ila madhab Syafi'i. Kemudian beliau berpindah ke madhab Syafi'i. Ya, kalau ada di antara ulama ada yang pindah madhab ini, siapa yang terkenal juga? Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau madhab Syafi'i pindah ke Hanafi. Kalau ini terbalik, dari Hanafi ke Syafi'i. Ya. Kalau antum, apa? Dari bingungi ke... kemumeti. Masya Allah. Wasara Syafi'iyan, maka jadilah beliau seorang yang bermadzhab Syafi'i. Walahu kutubun katsirah, beliau memiliki banyak karya sekali. Min asyariha, di antara yang bermanfaat ada Mawa'id wal I'tibar, Ibtidai' al-Khutat wal Athar, Hawadits ad-Duhur fi Maddil Ayam wasyuhur. Ya, falahu kutubun katsirah, maka beliau memiliki buku-buku yang sangat banyak. Muksirun min at-ta'lif, beliau banyak sekali ya, berkarya. Mimma yadulu ala makanatihi fil ilmi. Ya, hal ini yang menunjukkan di antara hal yang menunjukkan akan kedudukan beliau dalam hal keilmuan. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 13. Lihat, qala al-Imam Taqiyuddin Ahmad ibn Ali al-Maqrizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, wal aqibatu lil muttaqin. Nah, ini aja dulu. Halaman segini dulu. Ya, beliau memulai dengan bismillah dan memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmad, tafadhal Ahmad, baca Ahmad. Tatadammanu al-isti'arata billahi azza wa jalla wa tabarruka bismihi jalla wa ala wa biha tuftatahu al-umuru wa fil hadithi kullu kalamin la yubda'u fi awalihi bilikilari fa huwa abtaru wa lidhalika kana katabaha al-rasulu sallallahu alaihi wasallam bi rasailihi wa katabaha Sulaimanu alaihi salamu lamma kataba ila Bilqis malikat Saba'a malikati tabi ke Bilqis Saba'i Saba' begitu aja Saba' falamma qara'at alkitaba qalat liqaumiha qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'du alayya wa atuni muslimina kama dzakara Allah dzalika fi suratin naml fa hadhihi kalimatu yubda'u biha fil kutubi wa rasail wa qad iftataha Allah biha suwaral qur'anil karim kullu suratin ma 'ada bara'atan tuftatahu bi ma 'ada ma'ada bara'atan nah tuftatahu bi bismillahirrahmanirrahim fayuqtada bil kitabil azizi bi kitabatiha awwalan nah bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Maqrizi memulai dengan basmalah. Maka di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, qauluhu bismillahirrahmanirrahim bada al-muallifu rahimahullah ta'ala kitabahu bil basmalah. Muallif Al-Maqrizi memulai kitabnya ini dengan basmalah. Lianna bismillahirrahmanirrahim, karena lafaz bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimatun azimatun, sebuah kalimat yang agung, tatadammanu al-isti'anata billah, yang mengandung isti'anah, memohon pertolongan pada Allah, karena huruf ba-nya itu ba isti'anah. Ya, ba isti'anah, bukan ba al-musahabah, ba isti'anah. Dengan memohon pertolongan dengan nama Allah, melalui perantara nama-nama, wasilah nama-nama Allah. Ya, ini mencakup isti'anah kepada Allah wa tabarruka bismihi, dan ya, mencari keberkahan dengan nama Allah azza wa jalla, wa biha tuftatahul umur. Maka dengan nama Allah lah dibukalah berbagai hal, berbagai perkara. Dalam sebuah hadis, kullu kalamin la yubda'u fi awwalihi bi dzikrillah fa huwa abtaru. Setiap ucapan yang tidak dimulai di awal penyebut, yang tidak dimulai di awalnya, tidak diucap, diawali dengan menyebut nama Allah, maka perkara tersebut, kalam tersebut abtar. Ya. Abtar maknanya yaitu ya, terputus dari barokah. Walidzalika, oleh karena itulah, kana katabah ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rasailihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menulis basmalah di awal setiap risalah beliau, surat-surat beliau. Tapi bukan Rasul yang nulis. Ya, para kutab. Ya, para kutab yaitu Ali dan yang lainnya, juru tulis Nabi. Ya, di antara kepada Raja Heraklius yang paling masyhur, ya min Muhammad ibn Abdullah min Muhammadin ibn Abdullah Rasulillah ila Herakl azimir Rum aslim bismillahirrahmanirrahim, itu kan? Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdullah kepada Raja Romawi. Aslim taslam, begitu. Mana lagi tadi? Oh ya. Wa katabaha Sulaiman, dan Sulaiman pun juga menulis basmalah ini. Lamma kataba ila Bilqis malikati Saba. Tatkala Sulaiman menulis surat kepada Bilqis ratu Saba. Falamma qara'at, maka tatkala Bilqis ini membaca Alkitab, surat dari Sulaiman, qalat li qaumiha, maka dia berkata kepada kaumnya, ya ayyuhal mala', wahai para pembesarku, qalat ya ayyuhal mala', ini ulqiya ilayya kitabun karim, telah dilemparkan kepadaku sebuah kitab yang mulia, surat yang mulia. Innahu min Sulaiman, ini dari Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim, ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lau alayya wa'tuni muslimin, janganlah kalian sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dalam keadaan kalian berserah diri. Oh, ini ucapan Sulaiman, masya Allah. Ya, kama dzakara Allah dzalika fi suratin naml, sebagaimana Allah sebutkan di surat Naml, fa hadhihi al kalimatu, maka kalimat ini yubda'u biha fil kutub warasain, ini dimulai ya dengannya dalam semua kitab dan surat-surat. Maka antum kalau menulis surat itu bagus pakai bismillah, ya pakai bismillah, dan banyak berbagai perkara dimulai dengan bismillah. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca doa ya subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Antum ya, semua banyak hal, masuk masjid bismillah, Allahumma iftah li abwaab rahmatik, dan semua banyak hal dimulai dengan basmalah. Sampai makan pun juga dengan basmalah. Ya gulam sammillah wa kul bi yaminik, ya wahai ananda sammillah, sebutlah nama Allah. Berwudu pun juga dengan basmalah. Banyak hal perkara kebaikan. Mana lagi tadi? Waqad iftataha Allahu biha suwara al-Qur'ani al-Karim. Dan Allah telah membuka dengan basmalah ini surat-surat Al-Quran. Kullu suratin ma'ada bara'ah. Semua surat selain surat bara'ah, yaitu At-Taubah, tuftatahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqtada bil kitabi al-aziz fi kitabatiha awalan. Maka diambillah teladan dari Al-Quran Al-Aziz dalam penulisannya, penulisan basmalah di awal, ya, di awal. Kecuali ya, tapi kalau ada yang tidak memulai dengan basmalah pun juga tidak masalah, ya. Ada yang para ulama menulis kitabnya langsung dengan hamdalah, ya. Baik. Bukan mesti ya. Kalau mesti itu nanti ada konsekuensi usul fikihnya nih. Apa nih maksudnya nih? Dianjurkan, ya. Bukan salah itu. Nah, dianjurkan basmalah dulu. Ya. Terus, siapa? Mirzam, Mirzam. Maudu'i. Isim fa'il huwa Allah al-mun'imu. Ni'amin. Ni'am jamak dari ni'mah. Terus khatama al-khalqa bil hamdi thumma khatama al-khalqa bil hamdi billahi rabbil alamin fi akhir suratil zumari lamma dakhala sahru jannatil jannati jannata wa al-nari naru qala azza wa jalla wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, masbuk taib. Summa qala ba'daha, kemudian Al-Maqrizi berkata setelahnya, setelah bismillah, alhamdulillah, as-sana 'ala Allah. Ini adalah pujian ya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa hunaka, maka di sana ba'du riwayat, terdapat berbagai riwayat. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdi aqta'. Ya, setiap perkara yang dzibalin, yang memiliki urgensi penting, la yubda'u fihi bilhamdi, yang tidak dimulai dengan hamad, maka dia aqta', terputus keberkahannya. Fal bada'ah takunu hakikiyatan wa takunu idofiyatan. Yang namanya memulai itu bisa hakiki atau idofi, ya, bisa hakiki atau idofiyah. Artinya disandarkan saja, disandarkan. Ya. Fa bada'a awalan biqaulihi bismillah, hadhihi haqiqatun. Nah, kalau misalkan bismillah, ini hakiki, memulai dengan nama Allah. Ya. Summa sanna bilhamdi wa hadhihi bada'atu idafah, idafiyah. Nah, kalau seorang memuji Allah, ya, ya, maka ini namanya menyebut, memulai dengan nama Allah secara idafiyah. Ya enggak? Kalau ada orang mengatakan dia tidak bismillah, alhamdulillah, berarti sudah memulai dengan nama Allah enggak? Sudah, dari sisi apa? Hakiki atau idhofi? Idhofi. Summa shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, summa dakhala fil maudu. Kemudian berselawat kepada Nabi dan kemudian masuk ke dalam topik pembahasan. Maudu, topik. Naam. Jam berapa sekarang? Ya. Wa qawlu alhamdulillahi rabbil alamin, maka perkataan al-Maqrizi alhamdulillahi rabbil alamin fa jami'ul hamd was sana'i lillahi, maka seluruh pujian sanjungan itu milik Allah azza wajalla. Karena Allah dialah al-mun'im, dialah zat yang maha memberikan nikmat likulli ni'am bikulli ni'am, dengan segala nikmatnya fayuhmadu subhana, maka Allah subhanahu wa ta'ala dipuji ya ala ni'amihi wa fadli, atas segala nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Yuhmadu lidatih, dipuji pada zat-Nya. Wa yuhmadu li asma'i wa sifatih, dipuji pada seluruh nama dan sifat-Nya. Wa yusna 'alaihi fayusna 'alaihi, maka Dia dipuji atas-Nya. Fahuwa ya subhanah, fahuwal mustahiqqu bil hamdi, maka Dialah yang paling berhak untuk dipuji. Fa bada Allahu ya al khalqa bil hamdi, maka Allah pun memulai penciptaan dengan bilhamdillahi, dengan pujian kepada-Nya. Wa khatamahum bilhamdi, dan Allah pun mengakhiri penciptaan makhluk dengan memuji Allah. Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati. Perhatikan, Allah, segala puji bagi Allah, memulai dengan pujian, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ja'ala dhulumati wan nura, yang telah menjadi dan yang telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun, kemudian orang-orang kafir ya mereka ya'dilun, menyimpang dari Rabb mereka. Ay yusyrikun, makna ya'dilun yusyrikuna bih, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Summa khatamal khalqa bilhamdi rabbil alamin fi akhir surati Zumar, kemudian Allah mengakhiri firman-Nya tentang penciptaan makhluk, yaitu dengan hamad, memuji Allah Rabbil Alamin di akhir surah An-Naml. Lamma dakhala ahlul jannati al-jannata, tatkala penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Allah Ta'ala berfirman, wa qudiya bainahum bil haqqi, dan telah diputuskan ya di antara mereka dengan hak, dengan seadil-adilnya. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Sudah. Nanti dulu, antum nanya nanti dulu. Itu habis baca ini, nanti aja dulu. Habis baca, nanyanya nanti dulu. Sudah ini ya. Baik. Kemudian mana lagi? Siapa? Dari jam 11 ya. Tanggung. Siapa? Rusji. Siapa ada Rusji? Papi. Suwari. Ada taknya itu Rusji. Papi suwari minal Qur'ani kasiratul tabda'u. Tabda'u bilhamdulillah rabbil alamin, minha qawluhu ta'ala alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Wa qawluhu alhamdulillah fatiris samawati wal ard wa qawluhu alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kenapa ibtada'u? Wabtada'a fi'il madhi mabni 'ala al-fath. Wabtada'a Fatihatal kitabi. Alhamdulillahi rabbil 'alamin ar-rahmanir rahim. Nah, hasbuk, cukup. Ini terakhir ya. Maka dalam fafi suwaril minal fafi suwarin minal Quran maka dalam banyak surat-surat Al-Qur'an katsiratun, sangat banyak sekali itu berdoa bilhamdillahi rabbil alamin. Dimulai dengan alhamdulillah rabbil alamin. Di antaranya ialah firman Allah alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, segala puji bagi Allah yang miliknya lah langit-langit dan bumi, wa ma fil ardi walahu alhamdu fil akhirah, dan baginya lah pujian di akhirat, wa huwal hakimul khabir. Dia lah yang maha hakim, maha bijaksana, maha mengetahui segala sesuatu. Alhamdulillahifatir samawati wal ard, segala puji bagi Allah pencipta langit-langit dan bumi. Ya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan pada hambanya kitab dan tidak menjadikannya bengkok. Wabtada'a fatihatal kitab, dan Allah menjadikan alhamdulillah ini sebagai pembuka kitabnya, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ila akhir surah. Ya, dan seterusnya. Cukup ya. Nanti kita masuk kepada perkataan al-maqrizi wal aqibatu lil muttaqin. Nah, kalau ada yang mau tanya cepat. Tafadhol. Ahmad tadi nanya apa, Ahmad? Tadi lazim boleh ada apa? Yang mana? Iya. Dia terkadang lazim, terkadang muta'addi. Daqala Ahmadu al-masjidah. Nah, perhatikan. Daqala Ahmadu al-masjidah. Itu berarti muta'addi. Kalau yang lazim, umumnya dia lazim karena dia biasanya, kata Ibnu Malik, dengan wazan fu'ul itu umumnya lazim. Fu'ul, duhul, kan begitu. Tapi juga boleh muta'addi. Daqala Ahmadu al-masjidah, begitu. Sama kayak tadi, daqala ahlu jannati al-jannata, wa daqala ahlu nari an-nar. Nah, ada lagi yang mau tanya? Apa? Ah, itu boleh dua-duanya. Khabar muqaddam. Dah.